kuliahnya juga. Lalu anda pertanyaan, aku pada kurunnya, mana sudah ditembak, mana disumbalik pulang, mana dicancang-cancang pulang, mana disangga pulang, dibandem pulang, umpama aku enggak itu, pada kawan. Jadi aku pada kawan. Lamun mintupian pada papa iwak lagi makan. Mbah, sapi disumbalik, kambing disumbalik, ayam disumbalik, burung disumbalik, aruan ditatak-tatak. Papuyo ditatak, menentukan makan tempe aja, kasihan bolong tempe aja, tapi setahun kawarannya. Mbah kacang apa lagi itu? Kacang kedelai kita bawa ke rumah, tapi ngedal kawan di sana. Kami sudah orang pulang ya, kamu lupa 4 pangkai itu, biar dong ada yang nafsu mama anak. Jadi ulun betakun sudah lawan guru ulun. Bahkan sidin mencatat di dalam buku sidin dibagi seluruh dunia. Setiap perintah agama, maka namanya rahmat. Contoh, seperti binatang kita sembelih. Maka menyembelih ini hukumnya rahmat. Kita menyembelih hukumnya rahmat. Seperti lagi anak kita umur sudah 10 tahun, lalu disuruh sholat tidak mau, lalu kita pukul. Maka pukulan ini adalah rahmat, karena perintah. Jadi setiap perintah adalah rahmat. Ngerti tidak kita ini berkata? Setiap perintah adalah rahmat, walaupun zahirnya itu menyakiti. Tapi itu rahmat. Seperti misalnya iwak waruan, ujar orang Jawa itu ngarannya iwak apa? Iwak apa ngarannya itu bahasa Jawa? Ada bahasanya, ada bahasa Jawa. Ya aruan banyak. Gapus. Dengar-dengar. Gapus. Bahasa Jawanya gapus. Aruan itu lah. Cobaan pian rasa ada tega. Makan aruan ini kepala kita cacat dulu. Aman mintu sulung dari sikungan. Memang kan kepala kita jatuh supaya kau mengikuti atau di sininya isangnya dimasukkan tangan. Hanya yang nah pulang dikuyaknya tolong. Menolong sisiknya dimakan, hitungannya limpet pinta. Jadi setiap perintah syariat hukumnya rahmat. Maling tatap tangannya nang kanan rahmat. Masih aja nyontan lagi potong kaki kirinya rahmat. Masih aja nyontan lagi potong tangan kirinya. Masih aja lagi potong kaki kanannya. Perselisihan lagi. Masih aja lagi nanti ngapain tahu. Itu semuanya rahmat sebab para yang nikah. Jadi semua perintah adalah rahmat. Payasru mudalik maka menjadikan binatang-binatang hidup tadi sebagai alat untuk membidikan hukumnya haram dan dosa seluruh badannya. Li'annahu ta'zibun, karena itu adalah ma'iksa. Tidak disuruh. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha shay'an fihi ruhu wa rawat. Ujar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallam telah mengutuk orang-orang yang menjadikan dia akan sesuatu yang masih ada rohnya dijadikan kebidikan. Jadi umpama seseorang membuat alamat kebal, umpama untuk menentukan kebal katanya digantung di leher ayam. Kemudian ayamnya itu ditembak umpamanya. Kemudian ada kena peluru, bahkan pelurunya kada keluar, menunjukkan azimat itu memang artinya anu apa namanya itu memang sudah pas katanya itu pas Tapi ada juga ditembak pintu nah, kagak keluar pelurunya ada juga. Manusia lagi lagi kada pakai agama. Kenapa? Pelurunya kada ada di dalam. Anu pelurunya lama wujud. Paham kada? Pelurunya itu lama wujud. Yakin peluru tidak ada wujud. Bingung polisi. Maka diisi. Ditembakkan 7 kali. Kada keluar keluhan. Di dalamnya pindah kita ada keluhan. Di under pekang kedua diisi penuh. Masuk ke kan. Bukan tembakkan. Berbunyi tapi pelurunya habis. Kenapa? Kita tembak kurang nang ahli hakikat. Nang sampai ke raja-raja mau juta Islam. Ada lagi yang hebat, belum mau juga dari Allah sampai bibinya hilang juga. Jadi orang kada melihat. Jadi banyak duduk di lagi dari orang. Wa adam mulazamat muhtaddat idil maskani alladhi kana fihi indal furqan. Walau wafaq al-fawtu ala khumjiha min wajib ala al-hakim al-man'u min huli anna fil iddati haqqan lillahi ta'ala waqad wajaba fi dhalika al-maskana wa qala ta'ala la tusrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujunna bi dhahiri al-ghurbati dan dosa seluruh badan lagi ketiadaan menetapi oleh perempuan yang masih di dalam iddah bagi rumahnya. Ini perempuan di dalam iddah. Belum habis iddahnya. Lalu dia meninggalkan rumahnya. Sekalipun lakinya yang sudah mentalak dari sepakat. Dan wajib atas hakim setempat melarang dia keluar selama di dalam masa iddahnya. Karena di dalam masa iddah itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang punya hak mewajibkan supaya dia tetap di rumahnya. Seperti firman-Nya la tusyuhunna min buyutihinna wa la yakhrujunna. Janganlah kamu hai laki-laki mengusir dari rumah dan janganlah mereka keluar dengan kehendak sendiri. Bi ghairi udhrin apabila tidak ada udzur. Nah ini yang jadi dosa ini ketiadaan udzur. Bikhilaf ma'idah kana bi udhrin fayajuzul khuruj. Bersalahan masalah apabila keluar itu karena udzur maka itu tidak menjadikan dosa. Misalnya udzur wa dzalika kasyira'in fi qutnin seperti membeli seumpama kapas pada ketika dia datang bulan. Wa kafawin ala nafsin aw malin min nawi hadmin aw gharqin wa fasaqatin mujawirin lah dan seperti takut hatinya atas disiksa orang dirinya atau hartanya misalnya takut runtuh atau takut lemas atau takut dengan laki-laki yang pasif yang berkiran dengan dia. Wasyadda ta'adhiha ta'adhiha bijiranin aw aqsi. Atau dia ini merasa sakit dengan sebab gangguan jiran-jirannya. Jadi dia namanya mondok. Maka boleh dia keluar. Aw aqsi atau jiran yang merasa terganggu dengan adanya si perempuan itu, maka perempuan itu boleh meninggalkan rumah karena jiran tidak jamaah. Wa adamul ihdadi 'ala zawji fi iddati wafati dan dosa seluruh badan lagi meninggalkan perempuan yang kematian suaminya akan ihdad. Ihdad itu yaitu menjauhi dari segala macam perhiasan. Berpukur, kada boleh bercelak, kada boleh berminyak harum, kada boleh bermake up, kada boleh itu berpakaian emas bintang, kada boleh. Nah, itu kalau artinya kematian lagi selama 100 hari, 3 bulan, 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi kalau sebulan 30 kali 4 berapa? 120 tambah 10. Fal isdadu wa taqdina li mautiz zauj. Arti isdad tadi yaitu jangan ba'gak. Karena mati laki sudah. Itu di masa iddahnya tadi. Artinya 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan yang sudah ditinggalkan suaminya mati, maka di dalam masa 4 bulan 10 hari itu dia ba'gak, berperhiasan, maka dosanya seluruh badan. Watanjisul masjid, dosa seluruh badan dagang, menajisi tempat sumbahyang masjid, sama dengan jamik atau kata. Itu kada boleh, seperti misalnya musim nyamuk, lalu ada nyamuk, nyamuk itu bekas mengisap darah, lalu kita tapak, lalu darahnya terkena masjid. Itu hukumnya mana di sini, itu hukumnya dosa seluruh badan. Atau sandal misalnya dibawa masuk ke masjid, kalau dianggap kayak sedangkan sandal bakal terkena najis, sapi dan sebagainya, itu hukumnya dosa seluruh badan. Kalau hendak jiwa sayang di sandal lalu dibawa ke dalam masjid buat prospek itu dipundut deh, aman gak? Cuman yang kasihan maling kada dapat rezeki. Walidzalika haram huburul masjid 'ala al-haid. Karena itulah haram atas bini-bini yang haid lewat di dalam masjid. Karena dikhawatirkan darah haid itu titik di masjid jadi. Lewat saja. Wa man bihi hadatsun da'imun, dan haram pula lewat di dalam masjid orang yang mempunyai hadas yang terus-terusan. Kamu sahabatin seperti perempuan yang senantiasa keluar darah walaupun sudah di luar masa haid. Wasali di baulin atau laki-laki yang senantiasa keluar air kencingnya. Waman bihi jirahatun sayyaratun bidam idha khifat al-wizah masjidin bisya'in lalik. Dan orang-orang yang ada di badannya luka yang mengalir darahnya. Semua itu masalah apabila dikhawatirkan. Kotornya masjid dengan sesuatu dari yang demikian di atas sepatnya darah atau kencing ini. Kasa'in najasatil mulawwidah, seperti seluruh najis-najis yang mengotori hatinya angkat kering. Itu kada boleh, dan hukumnya dosa besar. Kalau niatnya mengotori jadi artinya menghina, maka yang dulu ada pembicaraannya yaitu menjadi murtad. Walau binahin, walaupun hatinya najis itu ada di sandal al-zawbin atau pakaiannya. Watakziruhu, dan mengotori akan najis, akan masjid, sama ada masjidnya turabiyan tanah, au mubalatan atau semen, walau ditohirin sekalipun menajis, mengotori itu dengan benda yang hukumnya suci. Ini benda suci tapi kotor, lalu tidak boleh dikenakan ke masjid. Itu hukumnya dosa seluruh badan. Contoh, kabusokin seperti ludah. Ludah, daha, ingus. Kalau yang masih ingusan itu, nah. Satu waktu aja dilanggar di masjid. Kita terlihat, ingus. Lamun guru pang besalaman, lon guru kita tebalung salismaan. Anu hidung kita bebanyuan, lawan apa karanya itu? Ingus. Lalu ya, besalaman guru, sapuakan hidung ke tangan kita. basah tangan guru. Nah, apa hukumnya nih itu ya? Ano takun ya gurunya atau juga kasih dia. Itu aja. Dan seorang itu ditakuni pulang, waras saja ke pikiran. Sallallahu alaihi wasallam al-musaqu fil masjid khafi atunna kafaratu hadaf nama. Zaman dahulu masjidnya adalah asil. Rasulullah bersabda, bermula beludah di masjid adalah dosa. Adapun kibaratnya mematak ludah itu ke dalam pasir. Ini masjidnya pasir. Rawahu Syekh wa tahamu ayadamul isti'jal bil haji ba'da al-istiqamah ila amyamun. Dan dosa seluruh badan lagi tidak menyegerakan dengan pergi haji padahal dia sudah puasa sampai akhir hayatnya. Jadi ini orang menang puasa pergi haji karena melalai-lalaikan sehingga sampai mati pada sempat berhaji, maka dosanya seluruh badan, kesian dalam umur. Lianna waqtahu al-umru fa idza mata ba'da al-istita'a tabayyana al-khasiyat min akhir sinil imkan. Lianna qad akhkharahu wa akhraja an waqtihi. Karena waktunya haji itu seumur hidup sekali, apabila dia mati sesudah dia puasa, maka jelaslah dosanya di akhir tahun kemungkinannya itu. Karena dia telah mengakhirkan haji dan mengeluarkan dari waktunya. Jadi kalau sudah cukup dan apa cukup syaratnya itu berangkat saja sudah. Adapun masalah tuha lawan anumnya itu kadang kalau ditentukan ya. Kadang-kadang orang sudah tua hanya kawat tulak. Ya kan lagi anum cuma indak. Kadang-kadang lagi anum anu sugih timbah tua mencicik. Nah, jadi waktu anam itulah tulak haji nang rahatan gagahannya. Jadi tawa kurang kada berapa sorong buka. Sa'i kurang kada lari inya buka. Gagah. Nah, memang kalau pilihan itu bagus nang anam juga bang sehat lagi segar bugar. Itu. Ringkasnya itu aja udah apabilanya mayo sudah berangkat saja. Ujar Habar tahun ini tulak haji murah karena dolarnya turun asal 27 juta menjadi 21 ujar. Pemurah soalnya 21 lawan 10 juta malah 2 murah. Lalu misalnya 21 murah lawan 6 perah tulaknya perah mana dua murah? Mana dua murah? Yo, ayo berusok. Nang pereta. Lawan nang membayar, mana dua murah? Berusok. Nah, aman pereta yang itu berusok, ada tulak lalu. Itu. Wal istidanatu ay talabud daini liman la yarju wafa'an li dainihi min jihatin sababin wa tariqin Allah. Dan dosa seluruh badan lagi yaitu minta utangi berutang. Berutang dosa seluruh badan bagi orang yang tidak ada jalan untuk membayarnya. Jadi dilihat-lihat dulu. Kalau dianggap kada tahu bayar juga, dipaksa akan berhutang, hukumnya dosa seluruh badan. Walam ya'lam da'inuhu bidzalik. Dan tidak diberinya tahu orang yang menghutanginya dengan keadaan dirinya kada rawa membayar. Jadi sebaiknya kalau orang nangka utang, kadada jalan untuk bayar, terang terus saja. Ulun lamanya nak utang lembian, kada banyak pak, cuma 1 M ya. Bajar guru aja 1 M itu kada banyak dibanding ulun 1 triliun. Tapi ulun sebenarnya kada bisa usaha apa-apa. Jadi untuk jelasnya sebenarnya ulun kada kebayar. Jadi pian nanti berpikir-pikir saja. Ujar sebenarnya saya mengerti maksudnya. Nah, saya mengerti itu bahasa Indonesia. Maksud nyawa. Jalsuana. Jadi Jalsuana Bunda memberi jalan nyawa dasar modal 1 juta. Nah, jadi nyawa kada mikir akan bayar, Bunda kada mikir akan ya nyaman nyanyak nukar. Tapi bandanya itu pertama modalnya haram duitnya. Ditambah lagi ayam itu disanga dengan minyak babi umpama, atau dimasukkan di situ penyaman makanan. Atau makanan kanak-kanakan tadi dibuliki pulang. Nang baulah orang kafir, tentu duitnya haram. Dibuat minyak pulang situ minyak babi, kautak babi, kenapa? Mbahnya menukar anak kita sebuting nyanyak memakannya. Nyaman, Pak. Ranya nyaman. Pada tahulah menang. Haram. Nang anehnya nang bagawi di pabrik itu orang Islam. Nang menyupirakan motor jagar membagi kemana-mana barang itu orang Islam. Nang menerima barang itu menyalurkan ke masyarakat-masyarakat orang Islam. Nang berjualan di kampung orang Islam, nang nukari orang Islam. Lalu semuanya masuk neraka. Sebab orang nang memakan haram, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan minuman haram, nerakalah tempatnya. Maka orang kafir, dia sudah yakin dirinya neraka. Tapi dia tidak mau masuk neraka sendirian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia berusaha supaya banyak punya pengikut yang sama-sama lawan dia jagar masuk neraka. Maka ujar Bapak Hanafi, waspadalah. Waspadalah. Waspadalah. Kenapa jadi sampai terjadi seperti demikian ini dan sekarang ini? Tidak ada lain sebagaimana cerita orang, maaflah, seribu maaf, orang keluar tinggal beberapa tahun di Mekah, bahasanya Arab sudah bisa, tapi namun lagunya kada bisa melepas, tetap lagu daerah. Bahasanya bahasa Arab, lagunya lagu daerah. Daerah kaluan juga. Ditakuni oleh orang nang lain. Ikam puluhan tahun di Mekah. Kenapa jadi kada tahu maobah? Dijawab oleh orang kaluan. Akibat pergaulan. Sekali lagi, akibat pergaulan. Nah, ini akibat pergaulan.

Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Sifatnya ilmu agama itu didatangi, pantangan ilmu nang mendatangi. Kalau orang alim mendatangi ke satu-satu tempat-tempat itu, maka inya sudah ada menghormat ilmu. Ilmu itu cara menghormatinya didatangi. Kalau mendatangi bahasa inya sendiri sudah ada menghormati lawan ilmu. Jadi kita kalau hendak bisi diri sendiri nang laki lama hati mbahnya di pada ibini mau menurut ikam menjelang bini mendak hak kawin pula jangan milih sorong aku jangan memilih akan ay kenapa jalan laki ini nang laki ini makanannya halal minumannya halal lalu misalnya hendak kawin lawan omas umpama nang laki ujar nang bini abahnya nang apa ding kenapa yang kenapa garang ikam mana nanti aku hendak kawin non si omas omas itu kan rajin cari duit ay bukan nangka itu aku nih maksud ku aja nang hendak memadah ikam nah. Aku hendak mencari akan ikam juga bini nah ngarannya terang terus aja nah ini pilihanku nang cocok lan aku nah. Pramita Rasadi aku ini kada sembarang memilih akan gasan lakiku dan gasan awalku di rumah ikam nyaman namun aku yang memilih akan kemauan aku jadi ikam kada mikir akan busiah tak tahu karena aku yang memilih akan mun ikam yang memilih ikam laki-laki bisa tak salah memilih ini tak kena laki nang halal makanan, halal minuman. Menurut nasihat bini. Nangka itu juga bini pulang makanannya halal, minumannya halal, pakaian halal. Ujar nang laki umanya. Kenapa? Anu supaya ikam mecantik. Ditutupi ya arwah jangan tapi dibuka-bukakan karena matahari nah. Karena terang terus saja ikamnya sudah hilang karena matahari jadi hilang selalu terima kasih kakanda sayang ujar si bini coba lamun makanannya kada halal, minuman kada halal, pakaian kada halal, rumahnya pulang kada halal. Limbahnya nang bini memenderi ikam jangan kawin lagi. Kada bersuara lagi. Tungkat langsung. Tungkat langsung ke kepala. Penyarikan danar. Kenapa jadi penyarikan ujian nang bini? Maka nang sudah ada pernah memainkan tungkat. Nang sudah tungkat nang handap. Ini kenapa tungkat kenang kanin panjangan dimainkan? Karena tamakan nang halal haram. Rasulullah bersabda, man akalal haram akhut jawari husyam. Siapa tamakan nang haram, anak-anak kah, kurang tua kah. Anak guru kah, cucu guru kah, apabila tak makan nang haram, pasti nakal seluruh badan. Sama ada inya berkehendak atau kada berkehendak. Niscaya rusak. Lamun ujar ulang wahimi jadi badan. Nah, ulang kafir tahu benar supaya orang Islam bandar, inya tahu diulahakannya korodok. Nang modalnya haram, modelnya haram, rasanya haram. Kita orang Islam ada sadar. Nang di mata diulahakannya nang haram. Nang di telinga nyanyian-nyanyian nang haram. Nang dimuntung, dimakan, diminum, haram. Nang dipakai, haram. Itu memang sudah disediakan, memang direncanakan oleh orang kafir. Kenapa kita nang Islam gak ada saja? Jalannya jangan kita menukar parodok-parodok nang asalnya haram atau bercampur nang haram. Itu aja jalannya. Anak buah kita berdua, tang naga bakal lahian ya berdua. Sekalinya bakal menonton film India. Ini film India itu kalau banyak bapak pacaran bakal lahian limbah itu kena. Kenapa ngerannya nang itu nang apa ngerannya itu? Badangsa. Lalu pedang saja bisa menari anak kita. Apalagi umanya bisa menari, abahnya umpat jiwa. Di rumah, pian bisa kalau melihat CCTV. Nang ini bernyanyi, nang ini berorkes. Nang anon itu, nang pedangsan itu tuha-tuha orangnya. Laki bini. Kadada sopan, kadada malu lagi. Nah, nang kakaya itu tak nang menyebabkan krisis ekonomi, krisis akhlak, dan segala macam penyakit, dan segala macam artinya bala-bala alam, seperti artinya banjir, seperti macam-macam. Itu nang jadi daur urang. Negara kita Indonesia, Baluman sebuting tuntung lagi nang diurus kekacauan di sini pulang tunggu. Di sini pulang, di sini pulang, di sini pulang, di sini pulang. Padahal saban Jumat ittaqullah. Tapi nang mang baca ittaqullah melanggar juga. Ittaqullah. Jaga kerja suruh Allah, jauhi larangan Allah. Tapi mbak tontong baca khutbah makanan, minuman. Nang dimakan dan minum duitnya duit masjid. Ittaqullah lah itu. Ini umpama. Nah, jadi nyawa kada mikirakan bayar, bunda kada mikirakan menagih. Itu ngarannya suana ngarannya bijak ke sana. Lamun macam itu bang suanang nang. Suanang ulun nak utang ulun pian ya. Sejuta tak tapi ulun asa kada kujuk bayar ya. Cuma ulun nai rasa yakin pian ini orang pengasih penyayang. Apa jawaban suanang? Mau babulu dada, babulu pegalangan, kada hendak bercanda. Dasar jua, tambuk benar. Nah itu mana kada diutang kasihin, mana bisa berprosidit. Barah ya. Lama sampai ada orang berutang kada kau bayar, nang berdosa siapa ya? Atau ada orang garing, mati kada kawa obat nang badan sakit. Adakah manusia nang mau berutang kada ada. Padahal kon mati berutang kada apa. Adakah manusia nang handak dari kada ada. Berarti takdir dari Allah. Keadaan sekarang inya kada kawa bayar. Sekarang inya kada kawa obat. Karena duit kadang nang berdosa siapa? Jawabannya. Pertama nang menanggung dosanya, kulawarganya. Kalau pula warganya kada mampu, nang nanggung dosanya nyirannya. Kalau orang itu menjadi almarhum, maka dia berdosa kepada nang mati tadi. Siapa pula warganya atau jiran? Kalau jirannya orang susah semua juga, seperti pula warganya, maka yang wajib membantu orang itu adalah semua kaum muslim. Nang lain dari jiran dan pula warganya. Jadi harus kita pikirkan orang-orang yang tak utang, macam apa jalan supaya utangnya beres. Dan harus dipikirkan macam apa orang garing nang supaya kawa bawa. Inya kada hakunnya, inya malu, inya supan, anu meminta-minta inya malu, inya supan. Minta aja ngelit. Aku nak kaya wewek. Malu inya. Apalagi yang dipintai dari penyambur. Ya masing-masing artinya kita berutang kepada kita. Nah, di dalam Al-Qur'an itu apa saja diberi waktu kurang nang tak utang itu sampai dia kawa membayar. Itu. Wa in kana za'ul abadu usratin fa nadratu ila ma'ita. Namun orang yang tak utang itu dia tidak kawa bayar kalau kita bayar. Maka berilah lagi masa sampai dia bisa membayar. Begitulah perintah Allah. Jadi kalau misalnya ditentukan bayarnya tanggal 1. Lalu sampai tanggal 1, kada kawa bayar, langsung disita rumahnya dan lain-lain. Nah, kalau perintah Allah, diberilah lagi waktu sampai dia kawa bayar. Lalu sambungan ayat itu, wa anta faddaku khairan lakum. Kalau sudah sampai waktu, ya kada bisa membayar, yang lebih bagus lagi, kamu halalkan aja, kamu bariakan aja. Begitulah Tuhan mengatur hamba-hambanya. Terserah aja kita ini mengaku hamba kah, atau mengawan Tuhan. Kalau hamba, kada melawan. Kalau nafsu, memang melawan-lawan Tuhan itu. Jadi janganlah memaksa kepada orang yang terhutang. Bahkan orang yang terhutang itu misalnya memang kadadainya kita karena orang-orang meliunir. Apa salahnya dibariakan aja? Lamun mentok pang jangan ini dulu. Eh, nang. Nyawa umpama unda bari duit, unda bari jakat, entah. Nyawa umpama unda bari jakat, bayarlah utang. Utang lawan unda. Beh. Mau ulun terima langsung ulun bayarkan tukang. Soalnya, bujur soalnya. Betul soalnya. Berani sumpah, berani mati. Lalu nah, undang barunya Jakarta, ulun terima, mudahan Tuhan membalaskan beberapa ganda. Nah, soalnya ulun bayar utang. Nah, apa hukumnya nih? Nang dipen dari 70 tadi. Maka aja nya keluar berudah, kemana nyawa? Takutan kalau lantas. Nah, mun apa takun jawabannya? Di akalan ini keluarannya salah kan? Di akalan. Tapi mengenai zakatnya sah saja. Cuma mengenai ikhlasnya kira-kira wallahu alam bisawab. Bahkan gampang pian ya Allah. Sakit hati ka utang. Kada gampangan. Kada gampangan pian ya Allah. Tak utang kada gampangan bahas sakit hati. Saruan sumpah, ke masjid sumpah. Kalau pina ada nang utang ini tuh nah ingin pinjam cangangnya sebelah kata. Asa ada bawah lagi. Apalagi ya. Baginya. Apalagi ditawarannya. Makanya maklam tiap. Sopan mana coba orang tahu utang sopan. Lawan malam berpikir, kan kau guring selama berpikir. Musiah mati mendadak, siapa nama kaki orang, tentu bini lawan anak. Nang berutang seorang, nang membayar bini lawan anak, kada gampang pian, di puluhan tik. Tapi karena memang terlapak, tak ujung-ujung terpaksa. Oleh sebab itu, sugihnya bagi nang sugih nang mau utangi, memberi waktu sampai nyakawa bayar. Nang lebih bagus lagi, dibayarkan saja. Dibebaskan saja. Nah, masalahnya apabila udah diberitahu. Soalnya ngelola utang nanti yang duit, tapi lu kalau bayar. Oh, itu kan, aja udah mau utang nih. Nah, itu kan aja di dosa. Sebab sudah anunya sudah artinya secara terbuka. Secara terbuka. Wa adamu imbaril mu'sir. Ay adamu ta'khiri dainil mu'sir ila waqtil maisar. Dan dosa seluruh badan lagi orang-orang yang mengutangi. Lalu dia tidak memberi waktu kepada orang yang terhutang sampai yang terhutang sanggup membayar. Minta tempo dulu soalnya ulun. Anu ulun dibunguli orang dua. Jadi ulun bayar bulan nanti insya Allah namun kalau dibunguli orang. Mantap. Ayo emang ya, itu kasihan juga nyawa. Nah sama-sama. Lalu kada mau, kada mengunuh kayak itu. Kada. Nyawa berjanji bulan dibayar, mesti bulan dibayar juga. Belak ada bayar nyawa. Ada kantor gak sama nyawa pegawai. Sekali penjara. Nah itu dosa seluruh badan si sugih tadi. Firman Allah Ta'ala wa in kana tu usratin fa nadratun ila maisarah. Ay wa in kana alladhi 'alayhi ad-dainu mu'siran fa 'ala ad-daini nadratun ay ta'khirun ila bila yasar wa sa'ah. Wa an tasaddaqu ay tatruku ru'usa amwalikum ila al-mu'sir khairun lakum in kuntum ta'lamun. Artinya jika orang yang terhutang itu susah, maka wajib atas orang yang mengutang ini memberi tempo sampai dia bisa membayar. Dan apabila kamu berikan saja, maka itu lebih baik dunia dan akhirat bagi kamu. Sekiranya kamu berilmu. Nah, jadi kalau orang berilmu, mau utangi orang, ternyata sampai waktu, kada kawa bayar, langsung. Orang berilmu itu memutus laku bariakan lawan orang. Sebab itu lebih baik di dunia dan di akhirat. Kalau inya membayar, itu hanya di dunia aja, belum tentu di akhirat. Wafil hadis, man anzara mu'siran awwadu anhu adallahu wa fi dhilli yawmal akhirah ila dhillu. Ujar hadis Nabi SAW, barang siapa memberi tempo kepada orang yang belum bisa membayar hutang. Atau mengurangi dia akan hutangnya. Misalnya 1 juta, dibariakan 500. 500-nya diberi tempo kurang. Niscaya Allah Ta'ala menaungi akan orang itu di dalam naungan rahmatnya. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu hari kiamat. Wa badrul mani aisarfuhu ibahatuhu an nafsi bi nafsin fi ma'siyah. Dosa seluruh badan lagi. Menggunakan harta dengan senang hati kepada maksiat. Nah itu yang disebut boros. Kasirai alatil malahi misalnya. Seperti membeli alat-alat musik yang diharapkan. Jadi ada di situ nukar ya, no gitar, menukar gitar, walaupun besurban misalnya atau tasbih di penggulu, gitar di tangan, nah ngarannya guru dangdut. Ini menukar gitarnya ini dosa. Mementeng ikannya dosa tangan, membelinya dosa seluruh badan. Belum lagi penontonnya, bini-bini laki-laki bercampur, belum lagi. Apalagi hitarnya ada, spring bassnya ada, piolnya ada, anu apanya, anu sulingnya ada, macam-macam komplit semuanya, sampai alat kurang bermulut terbang di bawah juga kesana. Ini umpama, maka dengan sebab demikianlah Allah marah kepada sesuatu negara apabila alat-alat yang diharamkan itu masih berada dalam satu negara itu. Jangan diharap rahmat Tuhan turun, yang diharap hanyalah bala. Jadi jangan disemarakkanlah alat-alat itu. Alat-alat itu penyebab daripada bunyi. Bunyi itu penggerak bagi badan. Karena mendengar bunyi, badannya bergerak. Bunyi timbulnya di alat. Oleh sebab itu, alat-alat musik yang diharamkan itu hendaknya jangan ada sama sekali. Supaya alat yang halal saja. Menang. Tapi wahini ngalir, terbang barah dipakai gasan barah dan berjuang. Waktu ro'iha seperti menyewa akannya dan menyewanya sama. Jadi alat-alat musik yang haram diulah rada boleh, disimpan rada boleh, mendisimpannya karena sewaktu waktu dipakai atau diinjamkan dan meminjamnya, menyewakan dan menyewanya sama aja.